السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha, yang mana alhamdulillah kita sudah masuk ke ad-darsus sadisu wal ishrun, pelajaran ke-26 dari al-mujallad ats-tsani, dari jilid yang kedua. Dan bagi ikhwan dan akhwat sekalian, silakan antum buka bukunya, siapkan alat tulisnya dan catat apa yang perlu dicatat. Dan pelajarannya ada di halaman 173. Ad-darsus sadisu wal ishrun yaqa'u fi safha 173. Pelajaran 26 ada di halaman 173. Dan sedikit sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, sedikit apa yang sudah kita bahas sebelumnya, kita review terlebih dahulu, kita merojah sebentar, mengingat bahwa di pelajaran ini ada hal-hal yang baru yang sebelumnya belum kita temukan. Seperti di sini pembahasan yang menjadi pembahasan yang mayoritas kita lihat di pelajaran 26 ini adalah terkait dengan salah satu bentuk daripada al-fi'l. Di mana sebelumnya alhamdulillah kita sudah mentasrif tiga bentuk fi'il, baik al-fi'lul madhi, kemudian al-fi'lul mudhari', dan terakhir tentang fi'lul amr. Dan hari ini masih terkait dengan al-fi'l, masih terkait dengan kata kerja, hanya saja melihat kata kerja ditinjau dari huruf-huruf yang menyusun fi'il tersebut. Maka sudah kita jelaskan di pertemuan lalu bahwa jika sebuah fi'il atau al-fi'lu kita tinjau dari sisi al-huruf, huruf-hurufnya yang fi'il tersebut terbentuk dari huruf-huruf tersebut, maka secara umum fi'il tersebut dibagi menjadi dua. Secara umum al-fi'l dari sisi tinjauan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama al-fi'lus sahih, dan yang kedua adalah al-fi'lul mu'tal. Saya ulang, dan ini sudah kita bahas dan ini hanya review, hanya murajaah saja. Mohon merujuk kembali ke pelajaran yang lalu dan lihat rekaman pelajaran yang lalu. Bahwa al-fi'l, kita ulang, ma'asyiral ikhwah, al-fi'lu jika ditinjau dari al-huruf, huruf-hurufnya, huruf-huruf yang membentuk fi'il tersebut, maka secara global al-fi'l dibagi menjadi dua macam. Yang pertama disebut al-fi'lus sahih, al-fi'lus sahihu, dan yang kedua disebut al-fi'lul mu'tallu. Al-fi'lus sahih dan al-fi'lul mu'tal. Adapun al-fi'lus sahih sudah kita pelajari contoh-contohnya, banyak, sangat banyak jumlahnya yang sudah kita dapatkan, seperti kalimat kataba, kemudian jalasa, kemudian bentuk-bentuk lainnya seperti darasa, kharaja, dakhala, dan seterusnya. Ini semua afaal atau fi'il as-sahih, al-fi'il as-sahih. Al-afaal as-sahihah. Yani kalau kita lihat, nah, sebagai contoh misalnya kalimat kataba, di sini ada tiga huruf, ada kaf, ada ta, dan ada ba. Maka kalau kita lihat tiga huruf ini, baik kaf, ta, dan ba, tiga huruf ini tidak ada satupun yang masuk dalam kategori huruful illah. Dan huruful illah juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa huruful illah ada tiga macam. Huruful illah, kenapa disebut illah? Illah artinya al-mariyat, yang sakit. Disebut huruful illah karena seakan-akan dia sebagai sebuah penyakit di sebuah fi'il. Maka di sini ada tiga, ada tiga huruful illah. Yang pertama adalah al-alif, kemudian al-wawu, dan yang ketiga adalah al-ya'u. Alif, wawu, dan ya. Maka kalau kita lihat contoh fi'il kataba, kaf, ta, ba, tiga huruf daripada fi'il ini, tidak ada satupun di antaranya yang masuk dalam kategori huruful illah. Maka disebut al-fi'il sahih. Maka definisi daripada al-fi'il sahih adalah al-fi'il, fi'il yang tidak ada huruful illah di dalam fi'il tersebut. Baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Kita tidak melihat adanya huruful illah di al-fi'il sahih. Maka dari definisi al-fi'il sahih, kita dapat mengetahui definisi daripada al-fi'lul mu'tal. Al-fi'lul mu'tal, yakni fi'il yang di dalamnya ada huruful illah. Kalau bukan ada alif, atau ada waw, atau ada ya. Baik di awal fi'il, atau di tengah-tengah, atau di akhir. Baik di fa'ul fi'il, yang sebagaimana sudah kita jelaskan. Baik di huruf pertamanya, atau disebut fa'ul fi'il. Atau di huruf keduanya, yang disebut dengan ainul fi'il. Atau huruf ketiganya yaitu lamul fi'il. Dan ini alhamdulillah sudah kita jelaskan dan sudah kita ulang beberapa kali di pertemuan yang lalu. Dan alhamdulillah sudah kita baca latihan-latihannya, pelajaran ke-26 ini. Mulai dari contoh daripada al-fi'lul mu'tal yang disebutkan di pelajaran 26 ini. Ada wajada, ada wasala, wazana, wa'ada, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat al-fi'lul mu'tal yang ada di pelajaran 26 ini adalah fi'il yang huruf pertamanya adalah huruful illah. Huruf pertamanya adalah huruful illah. Seperti contoh di sini, wajada. Wajada ada waw, jim, dal. Maka kalau kita perhatikan, wajada di sini ada harful illah di sini, yaitu di awal. Ini huruf atau harf waw. Al-wawu, wajada, yani harful wawu. Dan al-wawu di sini, harful illahnya terletak di awal fi'il. Di fa'ul fi'il. Begitu pula kalimat wasala. Huruf pertamanya adalah al-wawu, dan ini harful illah. Dan huruful illahnya ada di fa'ul fi'il. Dan contoh-contoh lainnya sudah kita baca, alhamdulillah, di pertemuan yang lalu. Kemudian juga sudah kita bahas bagaimana tasrif daripada al-fi'lul madhi harful illah yang ada di depan. Wajada, kita sudah tasrif ke fi'il mudhari'nya menjadi yajidu. Dan itu sudah kita bahas di latihan ketiga. Dan sudah kita jelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada al-fi'lul mudhari'. Seperti misalnya di sini ada waqafa yaqifu. Waqafa yaqifu. Atau sebelumnya wajada yajidu. Asalnya wajada yaujidu. Dan untuk li ajli at-takhfif, untuk tujuan meringankan bacaan, maka dihapus waw di sini sehingga menjadi yajidu. Sehingga lebih ringan di lisan, lebih ringan ketika mengucapkannya. Dan ini juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan juga terakhir kita sudah bahas at-tamrin ats-tsalits, latihan ketiga, yang mana kita juga sudah mentasrif al-fi'lul mu'tal menjadi fi'il amr. Maka di sini lengkap sudah tiga jenis fi'il untuk al-fi'il mu'tal yang ada pada fa'ul fi'il. Kita sudah membahas al-madhi, kemudian sudah kita bahas mudhari'nya, dan terakhir alhamdulillah sudah kita bahas fi'il amrnya. Dan kalau tidak salah, at-tamrin ar-rabi' juga sudah kita bahas, akhil kirim. Tapi tidak mengapa, kita hari malam ini kita akan ulang kembali at-tamrin ar-rabi', yang mana at-tamrin ar-rabi' adalah praktek dari penggunaan al-fi'lul mu'tal dalam kalimat. Khususnya, al-fi'lul mu'tal, mu'talul fa', yang mana huruf illahnya ada di huruf fa'ul fi'l. Dan alhamdulillah ikhwari studio, masya Allah, hari ini ada tiga orang. Hari ini siap belajar insya Allah. Atau jadi pendengar saja sementara ini. Insya Allah, insya Allah. Allah yubarik fikum. Malam ini kita akan baca dulu beberapa contoh daripada at-tamrin ar-rabi. Kemudian setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah insya Allah. Nah, manujarrib rakam al-awwal, siapa yang coba nomor satu insya Allah. Ma'akum al-kitab. طيب انا اشوف على الشاشه تفضل يا حمداني تنجوكان دي لايار مونيتور كيتا نعم تفضل يا اخوان اقراوا من يكون رقم اول انت يا شيخ وانت ثاني يا القميص الاخضر انت الاول تفضل يا شيخ تفضل متى تصل الطائره من باريس تصل هيدكن semua harakatnya. Hidupkan semua harakat. Tafadhal. Mata tasilu ta'iratu min barisi. Min barisa. Min barisa. Naam. Tasilu fi sa'atil hadiyata ashrata. Wan nisfi. Wan nisfi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tarjam ya akhil kirim. Kapan sampai pesawat dari Paris? Naam. Sampai في الساعه في الساعه 11 والنصف pada jam jam 11 lewat 30 menit. Naam, ahsant. والنصف 30 menit. Sebelumnya barisa, mengapa min barisa bukan min barisi? Barisa di sini mamnu min as-sarf. Mamnu min as-sarf. Maka selain dia tidak boleh ditanwin, juga majrur bil fathah. Majrur bil fathah. Dia majrur karena ada min sebelumnya. Min harful jar. Barisa dia majrur, hanya saja karena dia mamnu' min as-sarf majrur bil fathah. Nah. Majrur. Faham tak ya akhir kirim? Insyaallah faham. Nah, barakallahu fikum. Al-thani, tafadhal ya akhir kirim. Ha? Baik, al-thani. Jarib. Al-thani yujibu yajibu. Yajibu alaina anna أن نفهم ال أن نفهم القرآن الكريم قرآن الكريم قرآن الكريم ونعمل به ونعمل به ما شاء الله apa artinya يجب علينا wajib di atas kita wajib atas kita untuk memahami Al-Qur'anul Karim dan mengamalkannya ما شاء الله الله يبارك فيك جزاك الله خير شكرا يا اخي الكريم dari dua contoh di atas apakah ada al-fi'il mu'tal di nomor 1 dan nomor 2, ikhwan? Nomor mana fi'il mu'talnya di rakam al-awwal wa tsani? Al-awwal ya mana? Tasilu. Tasilu, sahih. Tasilu hadha mudhari, alaysa dhalik? Ma madihi, apa madinya? Wasala. Ahsant. Yang kedua? Yajibu alaina an nafham al-Qur'an al-Karim wa na'mal bih. Aina al-fi'il mu'tal huna? Yajibu hadha mudhari madihi wajaba ahsanta ya akhi al-karim barakallahu fik shukran lakuma shukran lakum wa jazakum al khair masyaallah naftan majal mustamil mushahidin masyaallah khotul salam pendengar azakullah dimanapun anda berada sebagaimana telah dicontohkan tadi kita akan membaca pada latihan keempat bagi anda yang memiliki bukunya dapat melihat di halaman 176 dan telah dibaca pula atau dicontohkan tadi pada nomor 1 dan 2. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami dan membaca latihan-latihan di kesempatan malam hari ini dipersilakan di 021 8236543. Nah, kita coba sapa. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Ummu Hana di Bekasi. Di Bekasi, nama Ummu Hana. Ahlan wasalam ya Ummu Hana. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khairi wa kaifa haluk ya Ustaz? Ana bi khairin walhamdulillah. Masyaallah. Tafadhali ya Ummu Hana, lanjutkan kembali at-tamrin ar-rabi. Tiga nomor tidak keberatan, Ummu? Insyaallah Ustaz. Tafadhali. Ats-tsalif. Asal berapa soal apa Arabi al-tiga al-thalith yang sudah kita baca baru dua soal. Kamu mau soal nomor tiga al-thalith. Nah, qala lit tabibu da haza al-kusa ala lisani thumma balahu. Nah, maratan tsaniya ya Umma Hana. Sekali lagi Umu bacaannya, mohon maaf. Qalali at-tabibu do' haza al-kursa. Al-kursa. Al-kursa alal lisani thumma bela'hu. Naam, thumma bela'hu. Naam. Thumma bela'hu. Sahih. Tarjimi. Berkata dokter kepadaku, letakkanlah obat atau tablet ini. Naam. Ya, al-kursa sahih. Al-kurs yakni obat yang berbentuk seperti tablet. Nah. Ya. Berkata dokter kepadaku, letakkanlah obat yang berbentuk tablet ini di atas lidahmu, kemudian telanlah. Telanlah dia. Iblahu. Telanlah dia atau obatnya itu. Naam. Al-ha yang terakhir iblahu kembali ke al-kursa. Alaysa kadzalik ya ummu? Bala Ustaz. Naam, barakallahu fi. Aina al-fi'l mu'tal huna ya Umma Hana? Mana fi'l mu'talnya di sini? Ada fi'l mu'tal di sini? Abla'hu ya Ustaz. La, ibla'hu itu bala dari kalimat fi'l madinya bala'a. Ya bala'u, ibla' itu fi'l sahih. Al-fi'l sahih, ya mana? Jadi kalimat Dha. Naam, dha asalnya apa Umu? Wada'a. Wada'a, ahsanti. Wada'a, kemudian mudhari'nya bagaimana? Wada'a yad'u. Yad'u. Wada'a yad'u dha. Fi'il amr dha. Dia wazannya fa'ala yaf'alu. If'al. Naam. Wadih? Wadih. Umu? Baik. Teruskan. Arwabi. Arwabi. Satajiduni fil baiti ba'da salatil isya'i insya'allah. Insya'allahu ha walahi. Insya'allahu. Insya'allahu, na'am. Kamu akan mendapatkanku di rumah setelah salat isya, insya'allah. Insya'allahu, na'am. Aina al-fi'l al-mu'tal huna? Naam. Ba'da satajidu ni. Naam, tajidu. Tajidu. Tajidu. Itu mudhari. Ada sekedarik? Naam. Naam, mana ada sin sebelumnya? Sin hanya menempel pada pada fi'il mudhari. Apa madinya? Yajidu. Naam. Wajada. Wajada, ahsanti. Wajada fi'il mudhari-nya yajidu. Naam. Dia fa'ala yaf'ilu. Naam. Fi'il amarnya bagaimana? Jid. Jid. Ahsanti. Jid. Naam. Sekali lagi. Satu lagi, Umu. Al-Khamis. Al-Khamis. Kif huna ya sa'iku ana uridu an anzila. Naam. Uridu an anzila. Ya. Berhentilah di sini, wahai supir. Supir ya Ustaz ya? Naam, sa'iq, supir. Berhentilah di sini, wahai supir. Saya ingin turun di sini. Naam, di sininya tidak ada kalimat di situ. Saya babas. Ingin turun. Naam, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Fiik barak. Naam. Mana al-fi'l mu'tal di sini, Mu? Kif, Ustaz. Kif, naam. Asalnya adalah? Waqafa. Waqafa. Yaqifu. Waqif. Yaqifu. Qif. Qif. Naam. Qaf. Qif. Agak mudar sedikit. Qaf. Qif. Waqafa. Yaqifu. Qif. Naam. Qif. Ahsanti. Barakallahu fiik. Syukran ya Ummahana. Afan sa'ud. Jazakillah khair. Afiik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Alhamdulillah telah terhubung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Nah, Ummu Hanna dari Bekasi, Barakallahu Fik. Masih diberikan kesempatan bagi Anda, pendengar maupun pemirsa, dimanapun Anda berada yang ingin berlatih bersama kami di pelajaran Bahasa Arab pada latihan keempat ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Dari mana? Ummu Fikri. Halo, Ummu Fikri Pontianak. Nah. Mohon maaf Ummu Fikri, sebelum kita lanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya atau radio. Silakan. Baik, silakan. Ya. Ya, alhamdulillah. Siap Ummu Fikri? Al'an ayy nomor? 6. Al'an rakam 5. La as-sadis. As-sadis al'an. 6. Rakam 6 as-sadis. Nah. Nah, tafadhali. As-sadis. Zilli kilograman minat sukari ya baqal. Baqalu. Ya baqalu. Nah, maratan thaniya. Sekali lagi mau bacaannya bagaimana? Zilli kilograman minat sukari ya baqalu. Nah. Zilli. Nah. Teruskan, oh, ya. Di bawahnya ada keterangan. Di bawahnya ada keterangan. Zinni. Zinni. Ya. Kilograman. Giraman. Sukari. Giraman minat sukarin ya baqalu. Nah, perbedaannya di mana Umu? Perbedaannya antara yang pertama dengan yang kedua? Zinni atau zinni. Nah, boleh menggunakan huruf ujar. Boleh pakai. Boleh langsung. Zinni atau zinli. Nah. Nah. Tarjimi. Tarjim. Timbanglah untukku 1 kilogram gula wahai penjual. Naam. Bakal penjual apa ini, Umu? Penjual gula. Ah, penjual gula? Dia penjual kelontong. Kelontong ya. Sembako, dia penjual sembako. Naam. Naam. Ainal fi'l mu'tal huna ya Umma Fikri? Wazana yazinu. Ahsanti. Wazana yazinu. Nah, teruskan. As-sabi. As-sabi. Ya Salma, bu'i hadzal kitaba 'ala maktabi. Naam, terjemah. Wahai Salma, letakkanlah untukku kitab ini di atas mejaku. Naam. Letakkanlah bu'i. Kenapa da'i? Kenapa ada ya di sini? Da'i karena da'i ini untuk mu'annas, untuk anti. Naam, letakkanlah. Kena Salma ya. Naam, jadi yang diperintahkan adalah perempuan mu'annas, sahih. Naam. Sekali lagi, Umu, bagaimana terjemahannya? Wahai Salma, letakkanlah kitab ini di atas mejaku. Naam, ahsanti. Aina al-fi'l mu'tal huna? Wada'a ya da'u. Naam. Wazannya fa'ala. Ya fa'al. Di sini yang disebutkan al-mudhari atau al-madi? Di sini. Yang mana Ustaz? Di sini. Yang di nomor 7 tadi? Amr. Amr. Naam. Da'i. Naam. Amr. Satu lagi. Astamin. Tafadhali. Limadha takifu huna ya akhi? Naam. Maratan thaniya, Umu Fikri, pelan-pelan. Limadha taqifu huna ya akhi? Naam. Ijlis. Naam, masyaallah. Kenapa engkau berdiri di sana wahai saudara laki-lakiku? Duduklah. Naam. Sekali lagi Umu, berterjemahannya ulang sekali lagi. Bagaimana? Umu, ulang sekali lagi terjemahannya. Kenapa engkau berdiri di sini? Wahai saudara laki-lakiku. Nah. Tadi Umu mengatakan di sana. Ada sekitar tarik? Nah, nah, babas. Khair insyaAllah. Mana fi'il mu'tal di sini ya Umu? Waqafa yakifu, takifu. Nah, takifu di sini. Fi'il amarnya adalah? Kif, Qif, ahsanti, ahsanti. Masya Allah. Barakallahu fiki ya Umma Fikri. Allah ya Ustaz. Wa jazakillah khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih Umma Fikri dari Pontianak. Semoga memberikan manfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya dan dapat terhubung kembali di kesempatan berikutnya Umma Fikri. Dan berikutnya masih tersisa beberapa nomor saat ya. Nah, yang panjang ini. Baik, telah terhubung kembali nampaknya di layanan telepon. Silakan. Dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, dengan siapa dari mana? Abu Salma di Sambas. Nah, Abu Salma Sambas. Silakan, Ustaz. Nah. Salam ya, Abu Salma. Ahlan bikum ya Ustaz. Malam ini sepertinya agak ramai di rumah antum. Barakallahu fi auladikum. Masyaallah. Allah berikan barakah insyaallah buat anak-anak antum semua insyaallah. Amin. Masyaallah. Siap? Ya, bahasa mana? Insyaallah. Nah, antum sekarang nomor berapa? Atasi. Atasi. Nah. Nah. Describe ke atas sedikit Hamdani sebentar. Atasi. Nah. Dan sampai terakhir tidak keberatan? Abu Salma, tafadhal. Tafadhal ya akhi al-karim. Atasi la taqif fi tariqi. Naam. Sekali lagi mara tanya, baca sekali lagi. Abu Salma, la taqif fi tariqi. Naam. Terjem. Jangan berdiri di jalan. Naam. Mana al-fi'l mu'tal di sini? Taqif. Taqif, ahsant. Asalnya fi'il madinya adalah waqafa. Teruskan al-ashir. Al-ashir. Qala Allah azza wa jalla fi suratin sabain. Fi surati sekali lagi. Fi suratin sabain. La, fi surati dia mudaf. Maka tidak beri tanwin. Oh, nah, untuk perhatikan sementara Abah Salma. Nah, fi surati sabain. Kalau kita hapus fi-nya, kita hapus. Bagaimana kalau kita hapus fi-nya? Suratu sabain. Suratu sabain. Suratu mudaf. Sabain mudafun ilaih. Oh, bukan naat saya. Naam. Bukan naat. La, saba tidak mungkin jadi naat buat surah. Dari segi makna tidak mungkin jadi, pertama dari segi makna tidak mungkin jadi naat karena Sabak nama negeri Sabak. Faham tak Akhil Karim? Naam, faham. Di surat Sabak tidak mungkin jadi naat di situ. Dari segi makna tidak mungkin jadi naat, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi lafaz juga tidak mungkin naat karena naat itu selalu mengikuti al-man'ut ya Abu Salma. Nah. Faham tak Akhil Karim? InsyaAllah. Nah, baik, wasil, teruskan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya'lamu ma yulijun. Ya'lamu ma yaliju fil awdi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha. Teruskan. Wahuwa rahimul ghafur. MasyaAllah. وهو الرحيم الغفور. ترجم يا اخي الكريم. Ya mengetahui apa yang wa yaliju, masih ingat wala ja yaliju? Yani dakhala yadkhulu artinya. Oh, ia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Naam, wa ma yakhruju minha. Dan apa yang keluar darinya. Ahsant. Wa ma yanzilu minas samaa. Dan apa yang turun dari langit. Naam. Wa ma ya'ruju fiha. Dan apa yang keluar darinya. La ya'ruju artinya yang naik. Naik darinya. Naam. Araja ya'ruju. Antum ingat mi'raj, al-mi'raj, al-isra wal-mi'raj. Al-mi'raj dari kalimat araja ya'ruju, naik. Naam. Nah, terjem. Wa ma ya'ruju fiha. Dan apa yang naik ke langit. Nah, yang teruskan. Yang naik ke sahih. Ke langit ya, sudah. Naam, aha kembali ke as-sama. Naam. Teruskan. Wahuwa. Dan dia yang maha pengasih lagi maha pengampun. Naam, ahsant, ahsant. Aina al-fi'l mu'tal huna ya Aba Salma? Wajalla. Naam. Wajalla. Wajalla. La, la. Azza wajalla itu kita boleh masuk ke fi'l itu. Itu bukan fi'l mu'tal. Qala, sir. Qala, naam, itu juga fi'l mu'tal. Tapi yang ana minta al-fi'l mu'tal al-fa. Yang huruf fa-nya yang mu'tal. Naam. Qala nanti setelah ini insyaallah di pelajaran 27 insyaallah. Yaliju, sir. Yaliju, ahsan. Yaliju. Asalnya apa ini? Apa maksudnya? Walaja. Walaja. Sekali lagi, apa maksudnya? Walaja. Walaja. Mudhari'nya? Yaliju. Nah, fi'il amarnya? Lij. Lij. Nah, sant. Ada lagi selain itu? Yang mu'talul fa? Masih ada lagi tidak? Tidak. Baik. Teruskan. Tapi sepertinya cukup. Sampai sini doa Abu Salma. Suaranya cukup ramai. Nanti antum insyaallah bisa telepon lagi insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Baik, terima kasih. Dari Sambas Abu Salma, barakallahu fiik atas kebersamaannya. Baik, Ustaz. Kita lanjutkan. Nah, masih, terakhir satu lagi. Nah, masih di pertanyaan atau latihan keempat ini. Bagi Anda yang ingin terhubung dan menjawab atau membaca pada pelajaran, maksud kami di nomor ke-11, silakan di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana, Pak? Dari nah. Abu Salma Pondok Kopi. Abu Salma juga. Nah, namun di Pondok Kopi. Nah, Abu Salma di Pondok Kopi, Jakarta atau Bekasi? Jakarta, Ustaz. Jakarta, Masya Allah. Ahlan wa sallam ya Abu Salma. Ahlan bik. Tadi sebelum juga Abu Salma, tapi di Sambas, Kalimantan. Nah, ada hubungan keluarga dengan Abu Salma di Sambas? Bagaimana, Pak? Lelas, khair insya Allah. Kita lewatkan saja pertanyaan tadi. Kita masuk ke Tamrin Al-Hadiyah Ashar. Pelajaran masih di latihan 11. Terakhir. Antum lihat, Abu Salma. Nomor 11. Iya. Tafadhal. Bismillah. Sepertinya antum juga yang baca nomor 11 di pertemuan yang lalu, betul? Bukan, Ustaz. Oh, bukan. Yang lagi. Taib. Lalas. Khair insyaAllah. Tafadhal. Iqra. Bismillah. Wa qala ta'ala fi surati sura. Naam. Lillahi mulku as-samawati wal-ardi. Naam. Yakhluqu ma yasha'u. Fa-nya dijelaskan lagi. Yakhluqu. Yakhluqu ma yasha'u. Naam. Yahabu lima yasha'u inasan. Naam. Wayahabu lima yasha'u dhukura. Kafnya panjang. Lima yasha'u dhukura. Nah, sekali lagi, wayahabu terakhir. Wayahabu lima yasha'u dhukura. Ahsant, ahsant. Terjemah akhir kirim. Dan berfirman Allah Ta'ala tinggi, Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala di dalam surah As-Sura. Naam. Milik Allah. Naam. Kerajaan langit dan bumi. Naam, ahsant. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Naam, teruskan. Dia memberi siapa yang dia kehendaki perempuan. Naam, inatha. Anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan. Dan dia memberi siapa yang dia kehendaki anak-anak laki-laki. Ahsant. Ahsant ya akhil kirim. Aina al-fi'l mu'tal huna ya Aba Salma? Lahu. Naam, labas. والأرض يخلق وقال تعالى في شراط الشام surat Asy-Syura. Billahi wa kasyafi. Yakhluqu wa yashfi. Ya hadu. Ahsant. Ba'da tadabbur. Naam, setelah antum mentadabburi, antum lihat di sini Ya habu. Ini mudhari' wala amr? Mudhari'. Bagaimana madinya? Wahaba. Ahsant. Ini fi'lul mu'tal. Huruf apa ini yang mu'tal ini? Huruf al-waw. Al-waw. Dia di depan, di tengah atau di akhir? Di fa'ul fi'lnya. Di fa'ul fi'l. Ahsant. Mu'tal. Mu'talul fa' kita katakan bihda. Mu'talul fa'. Wahaba yahabu. Berarti bagaimana fi'l amrnya? Hab. Naam, ahsant. Karena wahaba yahabu. Wazannya apa itu? Fa'ala. Fa'ala. Yaf'alu. Ahsanta. Ahsanta ya basalma. Jazakallahu khair. Wa barakallahu fiki akhil karim. Wa'iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih Abu Salma yang telah terhubung pula dari Podokopi di malam hari ini. Barakallahu fiik. Naam, Ustaz Fadhil. Naam, kita lanjutkan. Kita masuk ke at-tamrin al-khamis. Kita sudah selesai dari pembahasan tentang al-fi'lul mu'tal. Sekarang mari sama-sama kita lihat at-tamrin al-khamis di latihan yang kelima di halaman yang baru. Perhatikan ma'asyiral ikhwah. Iftahu safha mi'ah wa sab'atun wa sab'un. Mi'ah wa sab'atun wa sab'un. 177. At-tamrin al-khamis, latihan kelima. Di sini perintahnya adalah ta'ammal. Ta'ammal al-amthilat al-atiyata. Kita sambung. Ta'ammalil amthilatal atiyata lil ismi. Di sini karena hamzanya hamzah wasal, bukan lil ismi, tapi lil ismi. Lamnya langsung setelah itu lam yang kedua. Lil ismi al-musaghari. Saya ulang. Ta'ammalil amthilatal atiyata lil ismil musaghari. Ta'ammal, perhatikanlah al-amthilat al-atiyata, contoh-contoh berikut lil ismil musaghar, contoh daripada isim al-musaghar. Al-musaghar dari kalimat saghara yusaghiru, yang dikecilkan. Al-ismul musaghar yani isim yang dikecilkan, yani yang bentuknya dirubah sehingga menjadi makna yang lain, yang lebih kecil. Dan akan lebih jelas kalau kita perhatikan contoh-contohnya insyaallah. Seperti misalnya di sini ada kalimat wulaidun. Wulaidun ini isim musaghar, asalnya adalah waladun. Asalnya adalah waladun. Ketika ditasghir, ketika dikecilkan, dia menjadikan isim musaghar. Lihat bentuknya, waladun jadi wulaidun. Ma mana wulaidun? Yani waladun saghirun. Waladun saghirun. Yani makna at-tasghir huna, makna tasghir di sini, ikhwan, menjadikan maknanya menjadi kecil. Waladun anak laki-laki. Ketika menjadi wulaidun, lihat perubahannya, waladun menjadi wulaidun. Wazannya adalah fu'ailun. Wazannya adalah fu'ailun. Sehingga menjadi wulaidun. Mana wulaidun? Yani waladun saghirun. Anak laki-laki, anak kecil. Anak kecil laki-laki. Kemudian lihat di sebelah kirinya sekarang. Ada kalimat jubailun. Jubailun, sekali lagi ini wazannya adalah fu'ailun, asalnya adalah jabalun. Jabalun di sini dikecilkan sehingga menjadi jubailun. Ini mana jubailun? Yani jabalun saghirun, gunung kecil. Nah, ada jabalun, ada jubailun di bawahnya. Nah, Ini namanya at-tashghir, proses mengecilkan dari isim kemudian dikecilkan menjadi isim musaghar, disebut dengan at-tashghir. Isimnya disebut ismun musaghgharun. Isimnya disebut ismun musaghgharun, yang dikecilkan. Kemudian ada kalimat berikutnya di bawahnya, nuhairun. Nuhairun dan wazannya sekali lagi adalah fu'ailun. Asalnya adalah nahrun, sungai. Mana nuhairun? Nahrun saghirun. Yani sungai yang kecil disebut nuhairun. Nah. Kemudian di sini ada kulaibun yang terakhir, contoh yang keempat ada kulaibun. Asalnya adalah kalbun. Dikecilkan menjadi kulaibun. Dan di sini dikecilkan al-hajm, ukurannya dikecilkan sehingga menjadi kulaibun. Ini mana kulaibun? Kalbun saghirun, anjing yang kecil. Nah. Maka di sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, at-tamrin al-khamis khusus bicara tentang at-tashghir. Khusus bicara tentang at-tashghir, yakni proses mengecilkan sebuah kata benda. Dan kata benda yang dihasilkan dari proses at-tashghir ini disebut ismun musaghar, isim kata benda yang dikecilkan. Dan at-tashghir sebenarnya punya beberapa alasan, punya beberapa tujuan. Di antara tujuannya adalah yang antum bisa lihat di contoh-contoh ini adalah untuk menunjukkan kecilnya bentuk sebuah benda. Maka misalnya tadi sudah kita sebutkan wulaidun, yakni mengecilkan bentuk isim tersebut. Asalnya waladun, anak laki-laki, lebih dikecilkan lagi bentuknya, dia tidak sembarang walad tapi yang lebih kecil lagi disebut wulaidun. Maka wulaidun di sini artinya waladun saghirun, yakni menunjukkan ala sigaril hajm, kecilnya bentuknya. Begitu pula Jubail, dari kalimat jabal, jabal yani kabir. Al aslu, bahwa asal daripada jabalun itu, kalau kita dengar kalimat jabalun maka yadulu ala kabirul hajm, besarnya bentuk gunung tersebut. Tapi ketika kita lihat ada gunung lebih kecil dari itu, maka kita sebut dengan Jubailun, yani lidalalati ala siwaril hajm, untuk menunjukkan kecilnya bentuknya. Begitu pula nahrun menjadi nuhairun dan kalbun menjadi kulaibun. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, tujuan daripada at-tashghir yang kedua terkadang untuk at-tahqir. At-tahqir ini untuk meremehkan, meremehkan sebuah isim yang ditashghir. Contoh, sebagai contoh misalnya kalimat katibun, kalimat katibun, penulis. Lalu ada orang yang ingin mengecilkan perkara katib ini, penulis ini, menjadi kuwaitib. Kuwaitib, yani penulis amatiran, seakan-akan begitu terjemahannya, kuwaitib. Kemudian contoh lainnya misalnya juga untuk ini yang kedua. Yang ketiga, terkadang juga untuk takribuz zaman awil makan, mendekatkan tempat atau waktu. Seperti misalnya kalimat qabla, kalimat qabla sebelum, kalau kita tashghir menjadi qubaila, yakni menunjukkan dekatnya waktu tersebut, qubaila. Yakni sebelum tapi sangat sebentar sekali. Kemudian terkadang juga untuk al-muratafah, untuk mendekatkan, lebih mengakrabkan suasana. Untuk muratafah, untuk bahasa kita adalah muratafah, yakni untuk melembutkan bahasa. Seperti kalimat bunayya, kita panggil anak kecil misalnya, ya bunayya. Asalnya ibnun, ibnun menjadi bunayya, ditasghir menjadi bunayya. Jadi untuk munaqafah, untuk menambutkan bahasa sehingga lebih dekat dengan orang yang diajak bicara. Ini diantara beberapa contoh daripada tasghir dan dari contoh-contoh yang kita lihat di latihan kelima ini, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Maka di sini tujuannya satu yang kita temukan di tamrin al-khamis adalah untuk lidalalati ala sigharil hajm, untuk menunjukkan kecilnya bentuk benda tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Kemudian sebagai praktek daripada at-tamrin al-khamis, kita masuk ke at-tamrin as-sadis. Namun sebelum kita masuk at-tamrin as-sadis, kita buka kesempatan dulu bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk membaca, baru kemudian kita masuk ke at-tamrin as-sadis insyaallah. Baik, baca di pelajaran atau pelajaran latihan lima. At-tamrin al-khamis kemudian at-tamrin as-sadis setelah itu. Nah. Baik, Ustaz. Ya, silakan pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, kita persilakan bagi Anda yang ingin membaca pada latihan kelima halaman 177. Nah, sudah ada yang terhubung nampaknya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Umi Abdillah nampaknya. Dari Solo ya. Baik. Halo Ustaz. Nah, ahlan wa sahlan ya Umi Abdillah. Ahlan wa sahlan fikum ya Ustaz. Nah, masyar kaifa haluki ya Umi Abdillah. Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Biasanya kenapa tidak di awal Umi? Nah, ini di tengah-tengah Umi Abdillah menelponnya. Lambat Ustaz. Oh, nah, barakallahu fiik. Labas, labas. Siap Umi? Siap kita baca At-Tamrin Al-Khamis? Ya Ustaz. Sebelumnya At-Tamrin Al-Khamis tadi saya jelaskan, ini tentang apa ini Umi? Tentang kecil mengecilkan. Nah, apa bahasa Arabnya tadi? Proses mengecilkan kata benda. Misal Al-Musawwir. Disebut At-Tasghir. At-Tasghir. At-Tasghiru. At-Tasghir. At-Tasghiru. Sad. At-Tasghiru. At-Tasghiru. Nah, prosesnya disebut At-Tasghir. At-Tasghir. Nah, hasilnya, sebuah isim yang setelah ditasghir, hasilnya jadi apa? Isim apa namanya? Al-Musawwir. Ismun Musawwarun. Ahsanti. Tafadhali. Iqra ya Umi Abdillah. At-Tamrin Al-Khamis. At-Tamrin Al-Khamis. Ta'ama lil ay amsilata atiyata lismi lilismi lilismi al-musawwar. Naam, lilismi al-musawwari. Tarjim. Ta'ama lil amsilata atiyata lilismi al-musawwari. Naam. Perhatikan contoh-contoh berikut untuk isim yang dikecilkan. Naam, isim yang dikecilkan. Nah, teruskan, ikra. Kulai balatun sawirun. Nah, tarjim. Anak yang dikecilkan. Nah, wulaidun anak kecil artinya. Waladun sawirun. Nah, anak yang kecil. Asalnya apa ini mu? Wulaidun asalnya apa tadi? Balatun. Waladun. Di tasghir menjadi wulaidun. Apa wazannya ini? Bagaimana cara mentasghir waladun? Walada yalidu. Waladun. Bagaimana wazannya ketika dikecilkan? Jadi apa ini? Fu'ailun. Fu'ailun. Fu'ailun. Fu'ailun. Lam. Fu'ailun. Naam. Fu'ailun. Wazannya di fu'ailun. Naam. Fu'ailun. Sehingga menjadi wulaidun. Fu'ailun. Naam. Fu'ailun. Waladun menjadi wulaidun. Wazannya fu'ailun. Fu'ailun. Nah. Teruskan. Nuhairun. Nuhairun. Nah. Nuhairun asalnya dari apa Umu? Nahrun sawirun. Naam. Asalnya dari nahrun. Nahrun. Sekarang sebalik. Naam. Nahrun sawirun. Naam. Apa artinya? Sungai yang kecil. Nah. Terus. Jubailun. Jabalun sahirun. Naam. Gunung yang kecil. Naam, gunung yang kecil. Teruskan. Kulaitun kalbun sahirun. Naam. Anjing yang kecil. Naam. Naam, dari empat contoh ini ya Umi Abdillah, maka apa tujuan daripada at-tasghir di sini, di latihan kelima ini? Untuk meremehkan, mengecilkan. Lah, tadi sudah saya jelaskan. Untuk menunjukkan kecilnya bentuk untuk merasa kenyang bentuk. Naam, addid dalalati ala sigharil hajm. Sigar al-hajm, artinya untuk mengecilkan bentuknya. Nah. Kecilkan bentuk. Jabal, jadi Jubail. Naam. Nahrun, jadi Muhair. Nah, kecil, bentuknya kecil. Naam. Jazakillah khair ya Umma Abdullah. Barakallahu fiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Umma Abdullah yang telah terhubung dari Solo, barakallahu fiki, atas kebersamaannya di malam hari ini. Namsan. Berikutnya, nah, kita berikan kesempatan satu lagi. Nah, kemudian kita istirahat sebentar. Baik, bagi Anda yang terhubung di layanan telepon, dipersilakan di 021-823-6543. Ya, silakan, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Fikri. Ummu Fikri Tanjana, Masya Allah. Mara Tanzania, wa Tharifa, wa Rabi, Amadi Mishir. Mata Mishir, Insya Allah. Awaluhu murrun wa akhiruhu hulun. Naam, awaluhu murrun. Wa akhiruhu hulun. Hulun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong terjemahkan Ummu Fikri, apa ini? Apa ini artinya ini, Masya Allah. Bahasa Arab itu awalnya pahit, susah. Nah, di akhirnya manis, enjoy. Masya Allah, Masya Allah. Terdengar seperti minum kopi kamu ya. Nah, minum kopi awalnya pahit, kemudian lama-lama jadi enak, begitu kamu ya. Insya Allah. Masya Allah, Allah ibarik fiik. Insya Allah. Alhamdulillah. Umu jadi penyemangat bagi yang lain, Insya Allah. Umu menjadi bukti bahwa bahasa Arab itu sulit atau mudah, Umu Fikri? Ya. Nah, Ustaz. Jadi mudah insyaAllah. Nah. Amin. InsyaAllah. Teruskan apa? Silakan. As-sadis. At-tamrin as-sadis. Nah. As-sadis. Tawhiril asma'al atiyata. Nah. Nah. Silakan. Nah, Ustaz. Masuk. Silakan. Rajulun rujailun. Rajulun menjadi? Rujailun. Rujailun. Apa arti rujailun? Rujailun rajulun saghirun. Rajulun saghirun, naam. Tiflun tufailun. Tiflun tufailun. Tiflun saghirun. Tiflun saghirun, naam. Qalamun kulaimun. Qalamun, naam. Naam, satu lagi. Najmun najaimun saghirun. Naam. Naam, apa najmun saghirun. Najmun saghirun, Masya Allah. Sehingga di sini tujuan atas saghir di sini untuk kamu di latihan kelima dan enam ini. Apa tujuan at-tasghir di sini? Litasghir atau tujuannya apa? Tadi Ana sudah jelaskan. Ada beberapa saya sebutkan. Ya, litasghir, litahkir atau lil mulatafah. Naam. Ya, yang pertama adalah untuk ad-dalalatu ala sigharil hajm. Sigar. Ad-dalalatu ala sigharil hajm, menunjukkan kecilnya bentuk, kecilnya ukuran. Rajulun menjadi rujail, yani kecilnya bentuknya, kecilnya fisiknya. Qalamun menjadi kulaim, bentuknya kecil, kulaim. Nah, begitu maksudnya. Fahimti ya Umma Fikri? Insyaallah. Masyaallah. Allah yubarik fiik wa jazakillahu khair. Wa jazakumullahu khair. Baik, terima kasih Umma Fikri yang telah terhubung kembali di kesempatan malam hari ini dari Pontianak. Barakallahu fiki, dan berikutnya kita akan rehat sejenak Ustaz, insyaallah. Nah. Baik, dan pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam dalam program Bimbingan Bahasa Arab malam hari ini yang membahas di buku panduan dari Sulughah Al-Arabiyah li Ghairi Natiqin Nabiha jilid ke-2, dan kita terhenti pada latihan ke-6 ini. Dan berikut beberapa jeda menemani Anda, dan insyaallah kita akan kembali sesaat lagi. Nah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah wa ba'd. Ma'asyurah ikhwah, pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada. Alhamdulillah, tadi sudah kita baca beberapa latihan. Yang pertama terkait dengan at-tasghir, bagaimana mengecilkan sebuah isim, dan tadi sudah kita jelaskan bahwa di antara tujuan daripada at-tasghir adalah ad-dalalatu ala sigaril hajm, untuk menunjukkan kecilnya bentuk atau kecilnya ukuran. Seperti jabal menjadi jubail, nahrun menjadi nuhair, dan seterusnya. Dan sudah kita latih di latihan ke-6, sudah kita latih beberapa contoh daripada proses at-tasghir. Dan sudah kita jelaskan dari tadi bahwa proses yang disebut at-tasghir, proses mengecilkan sebuah isim disebut at-tasghir. Hasilnya isim yang ditasghir disebut ismun musaghgharun. Dan ini alhamdulillah juga sudah kita jelaskan dan sudah kita baca. Sekarang kita masuk ke at-tamrin as-sabi. At-tamrin as-sabi, dan ini sebagai latihan terakhir yang bisa kita baca di kesempatan malam ini. Tentang ismut tafdil. Perhatikan di sini at-tamrin as-sabi. Perintahnya di sini adalah ta'ammalil amthilatal atiyata. Ta'ammalil amthilatal atiyata, perhatikanlah contoh-contoh berikut lismit tafdil. Contoh-contoh daripada isim at-tafdil. Dan sedikit mengingatkan tentang ismut tafdil, bahwa sudah kita bahas sebelumnya bahwa ismut tafdil, yakni isim yang menunjukkan makna lebih atau paling. Ada dua kemungkinan makna daripada ismut tafdil. Kalau bukan bermakna lebih, seperti misalnya kalimat kabirun menjadi akbaru, lebih besar. Saghirun menjadi asgharu, lebih kecil. Atau menunjukkan makna paling, seperti misalnya tawilun atwalu, misalnya Muhammadun atwalu talibin fil fasli. Muhammadun atwalu talibin fil fasli, Muhammad siswa paling tinggi. Berarti menunjukkan paling di sini. Dan di sini ada bentuk isim tafdil yang lain. Di sini ada 4 isim yang insyaallah sering kita gunakan dalam al-hiwar wal muhadatsa wal qira'ah. Kita sering baca, kita sering gunakan dalam percakapan, seperti kalimat qalilun. Bagaimana isim tafdilnya? Begitu pula ladhidun, yang artinya lezat. Kemudian syadidun, kemudian habibun. Ini keempat kata ini kalau kita perhatikan punya wazan yang sama. Qalilun, ladhidun, syadidun, habibun. Dan masing-masing punya isim tafdil yang juga wazannya sama. Qalilun menjadi aqallu. Qalilun artinya kecil, sedikit, afwan. Qalilun artinya sedikit. Menjadi aqallu, isim tafdilnya aqallu, lebih sedikit. Kemudian ladhidun, lezat, menjadi aladdu, lebih lezat. Kemudian syadidun, syadid artinya keras, kuat. Isim tafdilnya adalah asyaddu, lebih kuat, lebih keras. Kemudian habibun, yang dicintai, habibun, yang dicintai, menjadi ahabbu, yang lebih dicintai atau yang paling dicintai. Dan di bawahnya ada contoh-contoh daripada penggunaan isim tafdil. Dan insyaAllah kita akan baca di pertemuan berikutnya. Kiranya cukup sampai sini dulu. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan malam ini insyaAllah bermanfaat buat kita semua. Dan pesan yang tidak bosan-bosannya kita ulang, bahwa pelajaran bahasa Arab ini perlu kita terus murajah. Perlu terus kita ulang-ulang. Karena tanpa pengulangan, tanpa murajah, maka khawatirnya kita akan lebih cepat lupa. Karena di Durusul Lughah, di buku Durusul Lughah ini, satu hal yang kita lihat sebagai sebuah karakteristik daripada buku Durusul Lughatil Arabiyah ini, antara satu pelajaran dengan pelajaran berikutnya saling berkaitan. Yani pelajaran sebelumnya menjadi asas untuk memahami pelajaran berikutnya. Dan begitu seterusnya, seperti silsilah yang tidak terputus. Maka bayangkan kalau seandainya pelajaran sebelumnya kita lupakan seluruhnya misalnya. Dan ini tidak kita harapkan demikian. Maka banyak hal-hal yang nanti menyulitkan bagi kita semua. menyulitkan bagi antum, menyulitkan bagi kita, karena kita nanti akan mengulang kembali pelajaran itu dari awal. Seakan-akan setiap kali kita ketemu tanpa murajaah itu seperti kita seakan-akan seperti ketemu talibun jadidun setiap kita ketemu, karena maklumat sebelumnya sudah hilang. Nah, dan ini tidak kita inginkan. Tentu kita ingin belajar bahasa Arab mempunyai hasil yang terlihat. Maka mohon pesan yang tidak lelahnya kita ulang-ulang, tidak bosannya kita terus ingatkan pentingnya murajaah. Nah, kira sampai sini dulu, kita kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal ya akhir kirim. Baik, jazakumullah khair. Dan sebelum kita akhiri pula, berikut beberapa pertanyaan mungkin yang telah datang di pesan singkat di kesempatan malam ini. Dari Medan Al-Ansari atau Abu Abdullah Al-Ansari ingin bertanya, Ustaz, assalamualaikum. Apakah pemakaian kata yaliju sama dengan pemakaian dengan yarfa'u? Nah, syukur Ustaz. Yaliju tadi sudah kita jelaskan maknanya. Walaja yaliju yani dakhala yadkhulu. Nah, sepertinya mungkin maksudnya kalimat araja ya'ruju mungkin maksudnya. Mungkin. Araja ya'ruju yani yarfa'u. Nah. Naam, tadi sudah kita jelaskan bahwa makna araja artinya naik. Maka bisa saja kita gunakan kalimat rafa'a yarfa'u sebagai pengganti araja ya'ruju di beberapa contoh. Nah, bisa saja, nah, baik, karena maknanya sama. Adapun walaja ya'ruju dakhala yadkhulu. Mungkin ini salah contoh. Mungkin maksud penanya mungkin kalimat araja ya'ruju dengan rafa'a yarfa'u. Nah. Baik, barakallahu fikum, dan mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita bacakan. Pertanyaan yang lainnya berkenaan dengan buku dan juga pelajaran yang dapat kita simak kembali, mungkin dapat kita jawab di akhir perjumpaan nanti, dan mohon disampaikan sebagai ikhtitam. Nah, sebagai penutup, alhamdulillah sudah kita baca di kesempatan malam yang berbahagia ini. Pertama terkait dengan al-fi'lul mu'tallul fa', dan ini menjadi latihan yang terakhir di al-fi'lul mu'tallul fa', latihan keempat. Kemudian kita sempat juga membahas tentang at-tasghir, proses mengecilkan sebuah isim dan menjadi isim musaghar. Kemudian terakhir terkait dengan ismut tafdil dari beberapa mufradat yang insyaallah nanti akan diulang kembali di pertemuan yang berikutnya. Demikian penutup dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua, dan kita memohon kepada Allah agar semua apa yang telah kita pelajari ini menjadi wasilah wasilah untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Dan kita memohon kepada Allah agar semua apa yang telah kita kerjakan selama ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh, menjadi ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Demikian, kita tutup. Subhanallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.